Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba huda amma ba'd. Baik, barakallahu fikum. Kita masih pada pembahasan tentang na'am nawasib al-mudhari' yang menasabkan dengan an-mutmarah. Yang menasabkan dengan an-mutmarah wujuban setelah fa sebabiyah dan wama'iyah yang didahului dengan nafi mahad atau talab bil fi'li. Kita pada pertemuan terakhir telah membahas beberapa talab bil fi'li. Mur, yaitu amr, wada'u, doa, wanha, larangan, wasal, istifham, wa'rib, al-arad, bihaddihim, at-tahdid, tamanni, warju. Sekarang masuk warju. Qala syari wa ammar raja, fahuwa talabul amril qari bil khusul. Adapun yang namanya harapan adalah meminta suatu perkara yang dekat terjadinya, yang diharapkan, ini harapan. Alatnya untuk mengungkapkan harapan dengan la'alla. Nah, contohnya la'alla Allah yashfini fa'azuraka. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanku, maka aku akan mengunjungimu. Nah, di sini fa'azura. Azura mansub dengan an-mutmarah wujuban. Setelah fa' sebabiyah didahului dengan la'alla, yakni ar-raja. Kemudian i'rabnya la'alla harfu tarajjin wa nasbin min akhwati inna yansibul isma wa yarfa'ul khabara. La'alla huruf taraji, huruf harapan dan penasab dari saudara-saudara inna, menasabkan isim dan merafakan khabar. Lafzul jalala ismu la'alla, lafzul jalala Allah ismu la'alla. Allah la'alla Allah mansubun biha wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Yashfi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim wa alamatu rafi'i ad-dhamma al-muqaddaru 'ala al-ya' mana min dhurriya ath-thiqal wa nunu lil-wiqayah. Yashfini nunnya lil-wiqayah. Wal ya' dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wa fa'ilu yashfi dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Kembali ke lafzul jalala Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khobaru la'alla. Alfa, yani yashfi ini, jumlah yashfi ini, fi mahalli raf'in khobar la'alla. Alfa sababiyah, wa azura fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmara wujuban ba'da fa' sababiyah. Walfa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana. Ingat, kalau ana, nahnu, anta itu mudhari, maka fa'ilnya mustatir wujuban. Kalau fa'ilnya mustatir, maka wujuban. Walkaf dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wajumlatu azuraka silatul mausul alharfi la mahalla laha min al-i'rab. Jumlah fa'azuraka tidak ada. Jumlah azuraka tidak ada i'rabnya karena dia silatul mausul. Qala wa qad jama'a ba'dul ulama'i hadhil asya'at tis'ata allati tasbikul fa'a wal wawa fi baitin wahidin. Sebagian ulama telah mengumpulkan 9 perkara ini yang mendahului fa wal wawu. Wal wawa mendahului fa dan wawu pada satu bait, yaitu mur wada'u wanha wasal wa'rid li hadhihim tamanna warju kadza kan nafyu qad kamula. Mur ini maksud apa? Amar, perintah, doa, larangan, pertanyaan, al-arad, at-tahdid, tamanni, roja, 8, tambah nafi, 9. Waqad dzakara al-mu'allifu anha thamaniatan li'annahu lam ya'tabir ar-raja'a minha. Dan sungguh mu'alif telah menyebutkan bahwasanya dia ada 8, disebutkan dalam ta'liq, la'allahu fi kitabin akhar, barangkali di kitab yang lain. Awahmun minasyar, atau kesalahan dari syarih rahimahullahu alam. Karena dia tidak menganggap ar-raja' dari ke-9 itu. Yang tidak termasuk yang mendahulunya. Qala al-harful khamis aw. Huruf yang kelima. Yang menasabkan dengan an-mutmara wujuban setelah aw. Wa istaratu fi hadhil kalimati an takuna bimana illa aw ila aw bimana ila. Syaratnya untuk kata ini aw ini dinasabkan an fil mudhari istilahnya dengan an-mutmara wujuban adalah syaratnya aw ini bermana illa atau bermana ila, kecuali atau sampai. Wa dhabitul ula, dhabit aw bermakna illa adalah ay yakuna ma ba'daha yang qadhi daf'atan. Apa yang setelah aw ini selesai sekaligus. Contohnya, laqtulannal kafira aw yuslima. Sungguh benar-benar aku akan membunuh orang kafir itu kecuali dia masuk Islam. Nah, au di sini bermakna illa, ini illa an yuslima. Irobnya alam waqi'atun fi jawabi qasamin mahdhufin taqdiru wallahi. Lamnya ini waqi'ah, terletak pada jawab sumpah yang dibuang, takdirnya wallah, demi Allah. Laqtulanna. Aqtulanna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathhi liittisali bi nun tawkid tsaqilah. Aqtulanna fi'l mudhari' yang mabni karena bersambung dengan nun tawkid tsaqilah. Mabni al-fath. Wa nun tawkid tsaqilah harfun la mahala lahu min al-i'rab. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru ana. Wal kafira maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu al akhirih wa jumlatul laqtulanna al kafira la mahalla laha min al i'rab li anna waqi'atun fi jawabi qasam. Jumlahnya laqtulanna al kafira tidak ada kedudukan i'rab karena dia terletak sebagai jawab sumpah. Aw harfu atfin bimana illa yuslima fi'l mudhari'un mansubun bi an mutmara wujuban ba'da aw allati bimana illa. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiru huwa. Qala al-Kafrawi wa aw atifatun masdarun muawwalan ala masdarin muqaddar. Mengatafkan masdar muawwal atas masdar yang ditakdirkan. Wa takdir la yaqa'anna minni qatlul qatlun lil kafir aw islamun minhu. Sungguh benar-benar akan terjadi pembunuhan dariku membunuh si kafir itu atau dia masuk Islam. Qala al-Kafrawi aidan wal islamu yahsulu daf'atan wahidatan. Masuk Islam itu bisa terjadi sekaligus, tidak sedikit demi sedikit. Dia syahadat masuk Islam. Baik, barakallahu fikum. Kemudian wa dhabitu tsaniyah, dhabit untuk aw bermana ila ayyakuna ma ba'daha yang qadi syai'an fa syai'an. Bahwasanya apa yang setelah aw itu selesainya sedikit demi sedikit. Nahu qauli syair. Seperti ucapan syair, lasta silan nasba au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Sungguh benar-benar aku akan menganggap kesulitan itu sebagai kemudahan, atau sungguh benar-benar aku akan menganggap mudah kesulitan itu sampai aku mencapai cita-cita. Tidaklah cita-cita harapan itu diperoleh kecuali bagi orang yang sabar. Sayatnya di sini mana? Au udriga. Mansubun dengan anmutmarah wujuban. Irobnya allamu waqiatun fi jawabi qasamin mahdhufin astasilana fi'lun mudhari'un mabniun 'ala al-fathhi liittisali bi nun tawkid tsaqilah wa nun tawkid tsaqilah harfun la mahala lahu min al-i'rab wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiru ana wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il la mahala laha min al-i'rab li annaha waqiatun fi jawabi al-qasam as-sa'ba maf'ulun bi mansubun wa 'alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu 'ala akhiri aw harfu 'athfin bi ma'na ila udrika fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarah wujuban ba'da aw allati bimana ila. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhiri wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana. Wal muna maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu al-muqaddaratu ala akhiri mana min duriyah at-ta'adzur. Wal fa' ta'liliyah. Menunjukkan sebab. Mana fiyatun inqada fi'lun madin mabni alal fathi wa ta' Tau ta'nis harfun la mahalan mi'rab. Wal amalu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi dhammah dhahirah ala akhirih. Illa harfu istisna la mahalan mi'rab. Li sabiri jar wa majrur mutalliqan bi fi'li inqada. Naam. Wa taqadama anil kafrawi anna aw atifatun masdaran mu'awalan ala masdarin muqaddar. Fayakunu takdir. Layaqa'anna min istisalun disa'bi au idrakun ilmuna. Tandiyun qad yakulu qailun limada qalu dhutmaru wujuban wa anahnu nastati wa nudhiraha. Tandiyuh, kadang-kadang ada orang bertanya, kenapa mereka mengatakan dhutmaru wujuban wajib disembunyikan, padahal kita di sini bisa mampu untuk menampakkannya. Ya. Udrika ana bisa. Ya. Aktubu ana bisa ditampakkan. Jawabannya fal jawab annal mu'tabara huwa as-sama'u minal arab. Adapun yang teranggap itu yang mendengar didengar dari Arab. Bahasa Arab itu ya, bukan kita bisa atau tidak. Nah, wa mana nufakat asbahat al sinatuna ghairu mustaqimatin. Adapun kita sekarang, lisan-lisan kita sudah tidak lurus, bercampur. Ini ucapan oleh beliau, orang Arab, ya, menyatakan demikian. Apalagi kita yang ajam. Fanastati'u an nunawwina al-isma alladhi la yansarif ma'anahu mamnu' min as-sarf. Kita bisa menanwin isim yang tidak boleh ditanwin, padahal dia tidak boleh ditanwin. Ahmadu jadi Ahmadun. Bisa, kenapa enggak boleh? Itu misalkan. Baik, wa kadza nastati'u an nudhira an ba'da fa'il sababiyah. Type ini pembahasan ya Ikhwan, tutmaru wujuban tadi dalam masalah an-nya ya, bukan domir, bukan fa'ilnya. Tutmaru wujuban ini masalah an. Kenapa an-nya mutmarah wujuban penasabannya itu? Padahal kita bisa menampakkan ya. Fa'an azuraka la'alla Allah yasfini fa'an azuraka au an udrikal muna gitu. Bisa. Jawabannya tadi, sekarang lisannya sudah tidak lurus. Nah, wa kadza nastati wa nudhira an ba'da fa sababiyah wa wal ma'iyah wa ghairima. Kita bisa menampakkan an mutmarah setelah fa sababiyah dan juga wa ma'iyah dan selain keduanya. Mimma qila inna tutmaru fihi wujuban. Dari apa yang dinyatakan dia diwajib disembunyikan annya. Qala al-ahdal fil kawaqib ba'da qaulil khattab wa ma yutmaru an ba'da wujuban. Ma lafdhu wa dhalika limtina'i idharuha. intina idhariha intaha. Yaitu apa yang disembunyikan an setelahnya wujuban. Yang demikian itu karena tidak boleh menampakkannya. Wallahu a'lam bissawab. Selesai walhamdulillah dari Nawasibul Mubarak. Kemudian di situ ada latihan, tamrinat, dan juga as'ilah. Tamrin yang pertama, ajib angkul li jumlatin minal jumalil atiyati bi jumlataini fi kulli wahidatin minhuma fi'lun mudhari'. Jawablah setiap kalimat dari kalimat-kalimat dulunya dengan dua kalimat. Masing-masing dari keduanya adalah ada fi'l mudhari'nya. Ada fi'l mudhari'nya. Yang kedua, dha' fi kullin fi kulli makanin min al-amakin al-khaliyati fi'lan mudhari'an summa bayyin mawdi'ahu min al-i'rab wa 'alamata i'rabihi. Letakkan pada setiap tempat dari tempat-tempat yang kosong satu fi'il mudhari', kemudian jelaskan letaknya, kedudukannya dalam i'rab dan tanda i'rabnya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk jawazim. Penjazm fi'il mudhari'. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.